lisan rindu hiasi taman kasih tanda ilahi merahmati cinta abadi seharum kasturi seindah pelangi sedamai hati memiliki cahaya ilahi kurnia Tuhan untuk hambanya cinta kuduskan terus bertata bersemi mewangi di jiwa bagai butir permata yang indah terang sinarnya malam senja iman dan takwa saksinya bagai air yang mengalir tiada akhirnya janji kepastian suka duka dijadikan iktibar di hujung penantian kecapi gemilang mekar di hati indah buana dirahmatinya cinta kuduskan terus bertata bersemi mewangi di jiwa bagai butir permata yang indah terang sinarnya malam senja iman dan takwa saksinya oh, impian inginkan melihat ketenangan hidup bahagia penuh kasih dan sayang mimpi kedamaian harap kenyataan seluruh insan menjalinkan ikatan kenyataan bersemi mewangi di jiwa bagai butir permata yang indah terang sinarnya malam senja cinta kuduskan terang